lagu malam ini tercipta untukmu, untuk kau dengarkan curahan hatiku. Ku ingin kau tahu apa yang ku rasa. Ku ingin kau tahu apa yang ku mau. Tuhan tolonglah aku meluluhkan hatinya. Aku mencintainya tanpa ku ragu. Buat dia mengerti, buat dia bermimpi. Aku menginginkannya dalam hidupku. Luluhkan dia, luluhkan dia Tuhan, luluhkan dia, luluhkan dia Tuhan. Tolonglah aku meluluhkan hatinya. Aku mencintainya tanpa ku ragu. Buat dia mengerti, buat dia bermimpi. Aku menginginkannya dalam hidupku. Tuhan tolonglah aku meluluhkan hatinya. Aku mencintainya tanpa ku ragu. Buat dia mengerti, buat dia bermimpi. Aku menginginkannya dalam hidupku. Aku menginginkannya dalam hidupku.